السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على إحسانه، الشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وخلانه. الحمد لله kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Senin 20 Syawal 1440 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama di dalam ruangan ini dalam sebuah kajian Islam ilmiah, membahas tema cara Nabi berinteraksi dengan anak dalam kegiatan yaitu pembekalan untuk para pegawai di seputar kantor Kota Madya Banjarmasin. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang mulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Wahai Allah, sesungguhnya kami mohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Bapak ibu, saudara saudari, ahibati yang saya cintai karena Allah, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa selalu menjaga kita. Sebelumnya saya ucapkan, meskipun sudah tanggal 20 Syawal, selamat Idul Fitri 1440 Hijriah. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga seluruh amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ahibati hafizakumullah, Bapak Ibu, saudara-saudari yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa selalu merahmati kita. Tema kita yaitu cara berinteraksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan anak. Dan ini adalah perkara yang penting karena kita sebagai orang tua akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak sebelum anak kita dimintai pertanggungjawabannya tentang orang tuanya. Kita sebagai orang tua akan dimintai oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban dahulu sebelum anak kita dimintai pertanggungjawaban tentang baktinya kepada orang tuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Setiap dari kalian pemimpin dan setiap dari kalian adalah penanggung jawab atas yang dipimpinnya. Ar-rajulu ra'in 'ala ahli baitihi. Seorang suami pemimpin atas rumah tangganya. Wa huwa mas'ulun 'anhum, dan dia bertanggung jawab atas keluarganya. Wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha wa hiya mas'ulatun an auladihi. Dan seorang istri adalah pemimpin di rumah suaminya dan dia penanggung jawab atas rumah suami dan anak-anaknya. Maka perkara membicarakan tentang anak penting. Kemudian juga membicarakan tentang anak ini penting dilihat dari sisi bahwa anak adalah bisa menjadi umur kedua bagi hidup seorang manusia. Mungkin hidup kita sampai 60-70 tahun sebagaimana disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi, a'maru ummati ma baina 60 ila 70 wa aqalluhum man yazur dzalik. Umur umatku antara 60 sampai 70 tahun saja dan sedikit yang lebih dari itu. Tetapi ketika dia punya anak, maka mungkin dia mempunyai umur yang kedua, meskipun jasadnya sudah masuk ke dalam kubur, kemudian dimakan ulat dan rayap, akhirnya tulang belulangnya habis, tinggal satu tulang ekor yang nanti di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan dengan itu. Tetapi pahalanya terus mengalir gara-gara anak. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Muslim, "Idza matal insan inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalath." Jika seorang manusia meninggal, terputus amalnya kecuali dari tiga. Min shadaqatin jariyah, sedekah yang terus mengalir pahalanya, aw ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang diambil manfaatnya, aw waladin salih yad'ulah, atau anak saleh yang mendoakannya. Ini berarti anak saleh akan terus mengalirkan pahala kepada orang tuanya dengan catatan anaknya saleh. Dan salah satu andil terbesar anak menjadi anak yang saleh adalah orang tuanya. Nah, ini dilihat dia di sini pentingnya membicarakan tentang anak. Yang ketiga, pentingnya membicarakan tentang anak yaitu karena orang tua yang tidak bertanggung jawab, atau dalam tanda kutip orang tua yang durhaka kepada anaknya. Jadi ada istilah anak durhaka kepada orang tuanya. Tapi ada istilah juga orang tua durhaka kepada anaknya. Kenapa? Karena tidak bertanggung jawab, baik dari sisi pendidikan terutama agama, ataupun dari sisi adab, akhlak, tidak bertanggung jawab. Nah, ini dikhawatirkan orang tua seperti ini masuk ke dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Ma min 'abdin yastar'ihi Allahu ra'iyyah yamut yawma yamut wa huwa ghashin li ra'iyyatihi illa harramallahu 'alaihi al-jannah." Yang artinya, tidaklah seorang hamba diberikan kewenangan untuk mengurus orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya, yaitu istri dan anak-anak. Kalau ibu berarti anak-anaknya. Pada hari orang tersebut meninggal, melainkan dia dalam keadaan menipu orang-orang yang di bawah tanggung jawabnya. Orang tua tidak becus mendidik anaknya. Orang tua tidak mengajarkan anaknya agama. Ini sangat bahaya. Masuk ke dalam hadis ini. Ini termasuk orang tua penipu. Orang tua durhaka. Orang tua tidak mengajari anaknya sholat lima waktu, tidak mengajari anaknya tata cara berwudu, tata cara mandi besar, terutama yang sudah haid. Ini termasuk orang tua durhaka. Orang tua tidak mengajari anaknya akidah yang benar, tauhid, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang sunnah, mana yang bid'ah, tidak mengajari hal tersebut. Maka ini masuk ke dalam hadis Rasul. Apa ancamannya orang tua yang seperti ini? Yamutu wa huwa ghashin li ra'iyatihi. Pada hari meninggal dalam keadaan dia menipu anaknya, menipu orang yang di bawah tanggung jawabnya, illa harramallahu 'alaihil jannah. Melainkan Allah haramkan atasnya surga. Nah, ini bahayanya. Maka kita ingin tahu bagaimana cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi mendidik anak dengan berinteraksi dengan anak, mendidik anak, mengajari anak agama, ya. Kemudian juga sebagian orang tua di zaman sekarang terutama sangat bergantung kepada sekolahan. Dia menganggap bahwasanya saya sudah menyekolahkan. Dan ini juga masuk ke dalam dunia pesantren. Dia kira kalau anaknya sudah masuk pesantren, pesantren bisa menjadikan dia sebagai tempat menyulap anak menjadi anak yang saleh. Menyulap anak menjadi anak yang saleh. Sebagian orang tua, misalkan suami istri bikin anak, kemudian keluar anaknya umur 1, 2, 3 tahun, 4 tahun atau 5 tahun sudah masuk TPA. Jadi tidak ada andil sama sekali dari orang tua untuk memberikan pendidikan agama, walau hanya satu huruf pun. Ketika sang anak ditanya, siapa guru Al-Quran pertamamu di dalam hidupmu? maka dia akan mengatakan guru TPA saya, bukan ibunya, bukan bapaknya. Nah ini nanti pahalanya akan mengalir ke guru TPA, bukan ke orang tuanya. Maka sebagian orang tua semangat untuk memproduksi anak, tapi tidak semangat untuk mendidik anak tersebut. Taib. Sekarang kenapa kita harus menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai contoh suri tauladan atau qudwah hasanah dalam segala hal, terutama dalam mendidik anak? Karena disebutkan di dalam ayat Al-Qur'an surah Al-Ahzab ayat 21, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah." Telah nampak di dalam di Rasul sallallahu alaihi wasallam bagi kalian suri tauladan yang baik. Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ulama Islam abad ke-8 Hijriah yang bermadzhab Syafi'i, mengatakan, "Hadhihi al-ayatul karimah aslun kabirun fit ta'assi bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi." Ayat yang mulia ini adalah pondasi dasar untuk senantiasa mencontoh, mensuri tauladani Rasulullah SAW, baik dalam ucapan, perbuatan, ataupun di dalam seluruh keadaan beliau. Makanya termasuk di dalamnya cara berinteraksi dengan anak. Ya, cara berinteraksi dengan anak, kita ingin benar-benar mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab yang kedua, kenapa kita mencontoh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk di dalamnya dalam tema kita ini? Karena Aisyah radhiyallahu anha pernah ditanya, "Kaifa kana khuluqu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam?" Bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau mengatakan, "Kana khuluquhul Qur'an." Adalah akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Al-Qur'an. Apa maksudnya? Akhlak beliau Al-Qur'an. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seluruh yang ada di dalam Al-Qur'an, maka baik itu perintah ataupun larangan, dikerjakan oleh Rasulullah SAW. Perintah beliau kerjakan, larangan beliau jauhi. Nah, ini sebab yang kedua kenapa kita mencontoh Rasulullah SAW di dalam berinteraksi dengan anak. Kita tidak perlu ahli-ahli pendidikan dari barat, dari apalagi kalau seandainya ahli pendidikan tersebut bertentangan dengan pendidikan yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qalam, "Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim." Sesungguhnya engkau wahai Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu di atas akhlak yang agung. Jadi contohnya, misalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beliau berinteraksi dengan anak kecil, pembantunya Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik radhiyallahu anhu ketika membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kan bukankah umur beliau baru 10 tahun? Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah wafat, Anas bin Malik bercerita, "Khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 10 sinin." Aku menjadi pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 10 tahun. Dari umur 10 tahun sampai 20 tahun berarti. Kemudian beliau mengatakan, "Ma ra'aitu ahadan ahsana khuluqan min Rasulillah." Aku tidak pernah melihat seorang pun yang lebih baik akhlaknya dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang menyebabkan kita kenapa mencontoh Nabi dalam berinteraksi dengan anak. Terutama di zaman sekarang, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, begitu banyak godaan. Begitu banyak hal-hal yang rancu. Anak-anak kita sekarang sudah sangat mampu untuk mengakses segala macam informasi. Ini sangat sangat luar biasa. Ya, mengakses informasi. Makanya kalau boleh saya curhat pribadi, saya main Facebook dari mulai 28 Mei 2009 sampai kemarin ada pemberitaan dari Facebook, "Selamat Ahmad, engkau sudah 10 tahun berpartisipasi dengan kami." 28 Mei 2019, 10 tahun. Kita tahu apa yang ada dalam Facebook. Saya kira saya tidak akan menularkan akun ataupun membuat media sosial untuk anak-anak saya. Karena susah kita berhadapan dengan media sosial yang begitu banyak memberikan informasi, dan kebanyakannya adalah hal-hal yang sangat menyimpangkan untuk anak-anak kita. Sepertinya susah untuk saya sebagai orang tua memberikan kesempatan kepada anak mempunyai akun media sosial, channel YouTube, menjadi vlogger, kemudian Facebook, kemudian Instagram, apalagi Instagram, kemudian TikTok, kemudian macam-macam. Hanya kita bisa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di zaman sekarang lebih utama lagi. Karena di hadapan kita hampir semua anak-anak, bahkan anak-anak SD sudah megang handphone, handphone pintar. Yang kita bisa mengakses informasi. Kami sebagai pendakwah sering membicarakan cara berdakwah di antaranya. Di zaman sekarang, ini pembicaraan di antara para ustadz, para pendakwah. Di zaman sekarang itu enggak perlu kita menyebutkan masalah ini khilaf. Karena orang sudah tanya Syekh Google khilaf di dalam masalah punut witir pada sholat subuh. Sudah, dapat dia. Enggak perlu untuk menjelaskan khilaf, orang sudah bisa mencari sendiri. Tetapi yang perlu kita jelaskan adalah bagaimana berhadapan dengan khilaf. Nah, itu yang tidak bisa dicari kecuali harus belajar agama. Anak-anak kita sekarang sudah pintar-pintar, bahkan pintar politik, pintar macam-macam. Karena tinggal bertanya kepada Syekh Google. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari, di zaman sekarang tugas orang tua lebih berat. Lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi bersabda demikian, yang luar biasa sabdanya, ancamannya. Itu di zaman yang serba keterbatasan. Bagaimana di zaman sekarang? Harus lebih lagi. Dan sebagaimana anak adalah mungkin bisa menjadi pintu terbesar kita masuk ke dalam surga, sebaliknya anak pun bisa menjadi pintu paling besar untuk seorang orang tua masuk ke dalam apa? Ke dalam neraka. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum fahdharuhum. Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya istri kalian, pasangan hidup kalian, dan anak-anak kalian bisa jadi musuh bagi kalian. Hati-hati terhadap mereka. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ketika menafsiri ayat ini, beliau mengatakan yahmilur rajulu ala qati'ati rahmi. Yang artinya fala yastati illa ma hubbi illa an yuti'a. Gara-gara anak atau istri, seseorang kadang-kadang memutuskan hubungan rahim, hubungan dengan orang tuanya, hubungan dengan saudara-saudarinya, hubungan dengan paman bibinya, hubungan dengan adik kakaknya, hubungan dengan keponakannya, sepupunya, gara-gara anak. Maka hati-hati terhadap mereka. Kenapa? Karena kita majbulah, kita ini ditakdirkan untuk sangat mencintai anak. Maka hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Anak saya kelas 5 SD mengatakan, "Bah, di kelas ada kawan yang bawa handphone, dia punya vlog YouTube. Kenapa?" Nama anak saya Suraya. "Kenapa ayah enggak boleh?" Saya harus menjelaskan dengan pelan-pelan, dengan batasan yang dia pahami. Lebih baik anak kita tidak memiliki hal-hal yang demikian, tetapi kita selamat di akhirat dibandingkan memiliki hal-hal yang demikian, dikira modern, dikira zaman now, dikira milenial, tetapi kita susah bertanggung jawabnya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kenapa kita mencontoh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena tadi beliau adalah suri tauladan kita, dan seluruh akhlak yang ada di dalam diri beliau di dalam Al-Qur'an diterapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ahibati hafizakumullah taala, sebelumnya sedikit tentang anak-anak Nabi. Siapa sih anak-anak Nabi? Di antara pengetahuan kita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mempunyai 3 anak laki-laki. Al-Qasim, Abdullah, dan Ibrahim. Al-Qasim, Abdullah, Ibrahim. Dan Al-Qasim meninggal di Mekah ketika berumur 2 tahun sekian bulan. dan dengannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memiliki kunyah. Kunyah Nabi Muhammad SAW adalah Abul Qasim. Abul Qasim. Bapak-bapak boleh memiliki kunyah. Misalkan nama anaknya Anang, Abu Anang. Kalau bahasa Banjarnya abahnya Anang, mamanya Wati dan semisalnya. Seperti itu. Itu namanya kunyah sebenarnya. Abdullah adalah anak yang lahir setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat menjadi nabi dan juga meninggal di Mekah. Al-Qasim Abdullah itu semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian anak yang ketiga yaitu Ibrahim. Ibrahim ibunya adalah Maria. Bagus nama anak perempuan dikasih anak Maria. Maria Al-Qibtiyah. Dan lahir di kota Madinah di bulan Dzulhijjah pada tahun ke-8 Hijriah dan wafat pada tahun ke-10 Hijriah. Berarti cuma 2 tahunan atau sekitar 16 tahun. 2 tahun atau sekitar 16 bulan ataupun 17 bulan. Jadi 3 anak Nabi Muhammad SAW seluruhnya meninggal. Yang laki-laki. Jadi Nabi Muhammad SAW mempunyai anak, tapi dari Khadijah 2, dari Maria Al-Qibtiyah 1. Kemudian ada pun anak perempuan Nabi Muhammad SAW, lihat ya, 3 anak beliau meninggal. Nanti di sini ada faedah. Kemudian anak perempuan Rasulullah SAW ada 4, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Fatimah. Dan 4 anak perempuan ini, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalthum, dan Fatimah, Ruqayyah, 4 anak perempuan ini adalah semuanya dari Khadijah radhiyallahu anha warza. Jadi seluruh anak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Khadijah, dari Khadijah istri beliau. Zainab adalah anak perempuan pertama yang kemudian dinikahi oleh Abu Al-As Ar-Rabi' bin Rabi'ah. Ruqayyah adalah anak perempuan yang kedua yang kemudian dinikahi oleh Utbah bin Abi Lahab. Kemudian dua-duanya ini, kemudian Ruqayyah dinikahi oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anha. Kemudian Ruqayyah sakit setelah berhijrah ke negeri Habasyah. Kemudian setelah itu beliau meninggal. Ruqayyah meninggal di bulan Ramadan. Kemudian Ummu Kalthum adalah anak ketiga perempuan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga dinikahi oleh Utsman bin Affan setelah meninggal Ruqayyah. Ya, karena di dalam Islam kan tidak boleh suami menikahi dua saudari, tidak boleh. Maka Ruqayyah meninggal, maka Utsman bin Affan menikahi saudarinya yaitu Ummu Kalthum. Kemudian Ummu Kalthum pun meninggal. Lihat di sini, anak laki-laki masih kecil-kecil 3 meninggal. Kemudian anak perempuan yang kira-kira berumur 20-an meninggal juga. 5 orang anak Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Zainab pun juga meninggal. Lihat, bagi siapa saja ibu-ibu yang mungkin keguguran atau sudah hamil 9 bulan kemudian melahirkan dalam keadaan anaknya meninggal. Itu sedih sekali. Tetapi kita bisa mengurangi kesedihan itu dengan melihat musibah yang lebih berat yang didapati oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anak mungkin lagi masih imut-imutnya, umur 2,5 tahun, 3 tahun sudah bisa jalan, sudah bisa ngomong, sudah bisa macam-macam. Ya, kemudian dia meninggal. Maka agar kita mudah bersabar, lihat musibah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Anak laki-laki 3 meninggal, anak perempuan 3 meninggal. Tersisa Fatimah radhiyallahu anha, akhir anak perempuan yang terakhir dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan yang paling beliau cintai. Ini anak sulung. Jadi mencintai anak sulung memang sebuah sifat yang ditabiatkan oleh anak bungsu. Mencintai anak bungsu memang sifat yang ditabiatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada manusia sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau ini lahir pada tahun 41 Hijriah, kemudian wafat 6 bulan sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, itu sedikit tentang keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sisi anaknya. Sekarang Bagaimana cara berinteraksi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan anak? Yang pertama, memilihkan untuk anak nama-nama yang baik, ya, bukan hanya yang keren. Nama-nama yang baik. Misalkan Ustadz, saya itu suka film India, Ustadz. Saya suka artis India, maka saya kasih anak saya namanya perempuan kafur. Kafur dalam bahasa Arab adalah orang yang kufur nikmat. Keren seperti artis India, tetapi dari bahasa Arab tidak keren. Ya, nah ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah di dalam hadis riwayat Imam Muslim, beliau dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, beliau mendapati Umar bin Khattab menamai anaknya dengan Asiyah. Asiyah pakai ain, bukan Asiyah pakai hamzah, bukan Asiyah pakai ain dan sad. Asiyah, Bapak Ibu tahu arti Asiyah? Asiyah adalah ahli maksiat. Maka diganti oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan nama Jamil. Jamilah. Jamilah. Nah, ini bagus nama ini, Jamilah. Anak dikasih nama anak Jamilah, anak perempuan. Ada lagi dalam hadis riwayat Bukhari dari Sa'id ibn Musayyib dari bapaknya, bahwa beliau pernah mendapati anak dari bapaknya bernama Hazn. Hazn. Hazn artinya kesedihan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa anta Suhail." Iya. Engkau adalah mudah, tidak sedih, tetapi mudah. Maka orang tersebut mengatakan, "Saya tidak mau mengganti nama yang bapak saya menamai saya dengannya demi menghormati orang tua, bukan demi untuk menolak saran Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi demi menghormati orang tua." Maka akhirnya apa yang terjadi, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan Allah? Yang terjadi adalah famazalal huzn bina. Ketika aku tidak mau diganti namaku oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka masih saja kesedihan selama hidupku. Nah, Al-Hafidz Ibnu Hajar, seorang ulama Islam yang bermadzhab Syafi'i di abad ke-9 Hijriah, beliau mengatakan fihi al-hathu ala tahsinil asma. Di dalamnya terdapat perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk para orang tua mencari nama anak-anak yang baik. Ya. Kadang-kadang orang tua kan ingin menggabungkan namanya dengan nama istrinya untuk anaknya. Misalkan namanya suami Joni, kemudian nama istrinya Juminten, menjadi Joju. Ya. Ketika sang anak ditanya, "Nah, apa arti nama Joju?" "Ini gabungan nama anak, nama orang tua saya." "Ini carilah nama-nama anak yang baik." Ya, nama anak yang baik. Kemarin saya pulang kampung ke rumah mertua di Lombok, Nusa Tenggara Barat, saya ketemu seorang kameramen yang biasa kamera kajian. Namanya siapa? Alom. Apa artinya? Anak Lombok. Ya, maksud saya boleh saja, mubah saja nama, tetapi dianjurkan untuk mencari nama anak yang baik. Makanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau memberikan nama anak-anak beliau siapa? Ibrahim, Zainab, Ummu Kalsum, Ruqayyah. Bagus-bagus nama anaknya. Dan di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam riwayat Imam Muslim dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Walada li al-lailah ghulamun." Tadi malam aku mendapatkan rezeki anugerah anak. Fasammaituhu bismi Abi Ibrahim. Lihat. Maka aku namai anakku dengan nama bapakku, yaitu nenek moyangku, yaitu Ibrahim. Kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam disebut sebagai nenek moyang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi Muhammad SAW adalah keturunan dari Ismail. Ismail adalah keturunan dari Ibrahim alaihissalam. Nah ini. Kemudian ahibati hafizakumullah ta'ala, termasuk dari contoh interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah berbuat baik kepada anak, terutama anak perempuan. Ya, ini perhatikan, mohon maaf, angkat tangan coba Bapak Ibu yang punya anak perempuan, saya ingin tahu. Satu lumayan, Bapak. Oh, lumayan. Berarti ini harus perhatian. Kenapa? Karena ternyata di dalam hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang punya anak perempuan berbeda keadaannya dengan yang punya anak laki-laki. Di antara hadisnya itu hadis riwayat Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ubtuliya bi minal banati bi syai'in fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar." Yang artinya, barang siapa yang diuji oleh Allah dengan sesuatu dari anak perempuan, maksudnya baik itu 1, 2, 3 perempuannya, ya, kemudian ia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut. Lihat di sini, pengkhususan anak perempuan berarti ini menunjukkan sikap kita pun kepada anak perempuan juga khusus. Karena bapak ibu begini, anak perempuan itu tetap wajib dinafkahi meskipun dia telah selesai kuliah sebelum dia dinikahi oleh orang lain. Jadi ada sebagian anak-anak perempuan curhat DM atau SMS gitu, "Ustaz, bagaimana saya menghadapi ibu bapak? Saya ini sudah selesai kuliah, kemudian belum dapat pekerjaan. Ibu bapak kadang-kadang memojokkan saya. Kamu ini capek-capek saya kuliahkan, tetapi setelah kuliah nggak dapat pekerjaan. Ayo lamar sana." Ya, seakan-akan kita menafkahi anak itu adalah harus diganti oleh sang anak. Ini tidak benar. Anak perempuan selama belum menikah maka tetap wajib di bawah nafkah orang tuanya. Meskipun sudah besar, sudah kuliah, ya, bahkan sudah bekerja. Anak perempuannya sudah bekerja, tetapi sebelum menikahi dia masih di bawah orang tuanya. Kalau sudah dinikahi baru yang menafkahinya adalah suaminya. Adapun laki-laki, anak laki-laki, ini tidak demikian. Anak laki-laki tersebut apabila dia sudah dewasa, baligh, kemudian sanggup bekerja, maka tidak ada kewajiban bagi orang tua untuk menafkahinya. Ini lihat ya, tidak ada kewajiban. Tapi kalau orang tua ingin berbaik hati untuk menafkahinya, silakan. Maka pada saat itu perhatikan baik-baik, fa ahsana ilaihinna. Kemudian orang tua tersebut berbuat baik kepada anak perempuan. Apa yang terjadi? Kunna lahu sitran minan nar. Maka anak perempuan tersebut niscaya akan menjadi penghalang atau hijab dari api neraka untuk orang tuanya. Nah, ini faedah memiliki anak perempuan. Dan ini juga cara Nabi Muhammad SAW berinteraksi dengan anak perempuan. Dan banyak hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam yang memiliki yang menunjukkan tentang anak perempuan, keutamaan memiliki anak perempuan. Dan ini merupakan kebalikan dari ajaran kaum jahiliyah. Kaum jahiliyah apabila diberikan kabar gembira memiliki anak perempuan, dia mulai merah, hitam mukanya karena marah. Kemudian sembunyi di belakang manusia karena malu memiliki anak perempuan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa idza busyira ahadun bil untha dhalla wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim." Yang artinya, dan apabila orang-orang kafir Quraisy diberikan kabar gembira mereka mendapatkan anak perempuan, maka wajahnya merah hitam, marah, wa huwa kadhim, dalam keadaan murka. Yatawara minal qawmi min su'i ma bushira bih ayumsikuhu ala hunin am yadussuhu fi tarab ala sa'ama yahkumun. Mereka sembunyi dari orang-orang disebabkan keburukan yang diberitakan kepada mereka. Kemudian dia bingung, apakah dia tahan anak perempuan tersebut dalam keadaan dia terhina, atau dia kubur hidup-hidup anak perempuan tersebut. Sebutkan oleh Allah ini dalam surah An-Nahl ayat 58-59. Nah, ini ahibati hafizakumullahu taala. Jadi kiat yang kedua atau cara Nabi Muhammad SAW berinteraksi yang kedua adalah berbuat baik kepada anak, terutama anak-anak perempuan. Ulama salaf terdahulu dari para sahabat, para tabi'in, mereka mengatakan al-bunuwah ni'mah. Al-bunuwah ni'mah wal-unuthah hasanat. Yang artinya anak laki-laki itu nikmat dari Allah, sedangkan anak perempuan itu adalah kebaikan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Maka karena nikmat, dia akan dimintai pertanggungjawaban. Dan karena anak perempuan adalah kebaikan, maka dia akan diberikan pahala atas pendidikannya terhadap anak perempuan. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga berinteraksi dengan anak-anak, terutama juga anak perempuan. Beliau, apalagi di zaman sekarang, ya, anak perempuan lebih banyak dibandingkan laki-laki. Beliau mencarikan atau menikahkan anak perempuannya dengan lelaki yang paling terbaik menurutnya. Nah, ini orang tua berhak untuk memilihkan anak, suami untuk anak, tidak mengapa, tetapi tidak boleh dia memaksa anak perempuan tersebut untuk menikah dengan pilihannya. Dia berhak untuk memilihkan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan Zainab, anak yang pertama dari anak perempuan beliau, dengan Abul As bin Rabi' al-Qurashi. Abul As bin Rabi' al-Qurashi. Dan Abul As bin Rabi' al-Qurashi adalah orang yang terkenal di kota Mekah, baik itu amanah, kemudian juga mampu menafkahi anak perempuannya, yaitu Zainab radhiyallahu anha. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk sikap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cara berinteraksi beliau dengan anak-anak adalah beliau senantiasa meminta izin untuk menikahkan anak-anak perempuannya kepada anak-anak perempuannya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Bukhari, "La tunkihu al-bikru hatta tasta'zin." Jangan engkau menikahkan anak perempuan perawanmu sampai engkau minta izin kepadanya. Kemudian para sahabat berkata, "Kaifa idznuha ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, bagaimana izin yang didapatkan dari anak perempuan bahwa dia setuju untuk menikah dengan laki-laki tersebut, pilihan orang tuanya? Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya dia perawan, antaskut, dia diam. Kalau diam berarti setuju. Apalagi sambil tekurhing-kurhing. Nah, itu berarti setuju. Ya. Ini cara berinteraksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan anak perempuan. Kemudian contoh cara berinteraksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dengan anak perempuannya, yaitu beliau tidak memahalkan mahar dari anak perempuannya. Tidak memaharkan mahar dari anak perempuannya. Hal ini berdasarkan hadis riwayat Imam Abu Dawud bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menikahkan anak perempuannya dengan mahar yang mudah. Ingat ya, bukan murah. Selalu bukan, tetapi mudah. Mudah ini kesanggupan dari orang tuanya, kesanggupan dari si laki-lakinya. Mudah. Misalkan dia laki-lakinya miliarder, mudahnya 1 miliar misalkan. Enggak jadi masalah, tetapi mudah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aisarun nikah khairun nisa aisaruhunna ma'una. Artinya sebaik-baik perempuan adalah yang paling mudah maharnya. Nah, dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu beliau bercerita, "Anna Aliyan qala tazawwajtu Fatimata radhiyallahu anha." Ali radhiyallahu anhu bercerita, "Aku menikahi Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." "Faqultu ya Rasulullah, ibni bi." Kemudian aku berkata, yaitu Ali bin Abi Thalib kepada mertuanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, aku ingin menggaulinya. Sudah jadi istriku." Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "A'tiha syai'an." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kasih maharnya." Maharnya apa? Jadi harus ada mahar. Ya. Saya punya pengalaman kemarin pas waktu liburan. Anak teman saya menikahkan anak perempuannya. Jadi teman saya ini menikahkan anak perempuannya, kemudian pernikahan yang begitu cepat karena mungkin beliau melihat laki-lakinya bagus untuk anak perempuannya. Ini belum masuk catatan sipil ya, jadi masih secara agama. Kemudian pada saat itu juga si bapak bertanya kepada anak laki-laki calon suaminya ini, "Kamu di kantong ada berapa?" Subhanallah, masih ada pernikahan di 2019 cuma orang tuanya nanya, "Kamu di kantong ada berapa?" Kata si anak laki-lakinya, "Waduh, saya gak bawa banyak Ustaz, saya gak bawa banyak, saya cuma bawa 500 ribu. Subhanallah. Ya ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Rasulullah SAW mengatakan, "A'tiha syai'an." Berikan kepadanya maharnya. Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma 'indi min syai'." Aku tidak memiliki sesuatu. Kemudian Rasulullah SAW bertanya, "Aina dir'ukal hadaniyah?" Mana baju perangmu yang terbuat dari hatam, yang bernama hatamiyah atau yang sejenis hatamiyah? "Ada," kata Ali bin Abi Thalib. "Fa'tiyah." Kalau begitu kasih dia sebagai maharnya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini termasuk dari contoh interaksi Rasulullah SAW dengan anak-anaknya, terutama anak perempuan. Termasuk juga contoh Rasulullah SAW berinteraksi dengan anak perempuan adalah beliau menyiapkan keperluan anak perempuan tersebut. Sebagaimana hadis riwayat Imam Ahmad dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Anna Rasulullah SAW lamma zawwajahu Fatimah ba'atha ma'aha bi khamilah wa wisadah min udum hashawha lif wa rahin wa saqain wa jarratain." Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau ketika menikahkan Fatimah radhiyallahu anha dengan Ali bin Abi Thalib, maka beliau mengutus seseorang untuk membawa kasur, membawa spray, kemudian membawa bantal, membawa ceret. Jadi termasuk kebiasaan interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sampai menikah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memperhatikan anak perempuannya. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, termasuk interaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada para anaknya adalah senantiasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari, ini penting di zaman sekarang terutama, mengajari anak-anaknya agar cinta akhirat, berorientasi bagaimana hidup di akhirat selamat, nyaman, aman, tentram, bahagia. Terutama di zaman sekarang yang kita dididik dengan informasi untuk menjadi seorang yang hedonis. Di beberapa media sosial disebutkan bahwasanya ada orang diwawancarai, harga pakaian dia dari ujung rambut sampai ujung kaki, apa yang dipakai, berapa banyak, berapa miliar. Misalkan topinya sekian puluh juta, baju dalamnya sekian juta, celana dalamnya ya 200 juta. Celana dalam, subhanallah. Dan itu diresap oleh anak-anak kita. Hidupnya jadi hedonis. jadi sangat duniawi, sangat materialistis. Jadi itu tidak bisa dibendung, Bapak Ibu Saudara. Tidak bisa dibendung. Karena anak-anak kita, terutama yang memakai media sosial, apalagi anak-anak kecil, handphone-handphone pintar sudah sangat luar biasa. Saya kadang-kadang, pernah kajian saya di Masjid Imam Syafi'i, ada mungkin ibu-ibu bawa anak-anak gitu. Kemudian kan karena ibu-ibu biasanya di masjid saya pakai hijab. Kemudian ada anak-anak di situ, mungkin anak salah satu ibu-ibu. Dia asik main handphone. Saya nasihatin, mohon maaf ini anak siapa Bu, saya tidak nyaman melihat anak yang sibuk dengan handphonenya. Kadang dia duduk, kadang dia begini. Capek. Dan sebagai pengalaman pribadi ya para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan ini bisa menjadi inspirasi. Baru kemarin saya jual iPad saya. Gara-gara anak saya 2,5 tahun sudah mulai terlihat suka. Saya bilang saya tidak berani untuk menggagalkan akhirat saya sukses di hadapan Allah Subhanahu wa taala nanti gara-gara hanya sebatas iPad. Sebatas notebook, sebatas iPad. Karena itu belum lagi dilihat dari sisi kesehatan. Ya ini hati-hati Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan anaknya agar cinta akhirat. Seorang salafus salih ditanya, "Limadza kana as-sahabatu radhiyallahu anhum yuhibbuna al-maut, yuhibbuna al-akhirah min ad-dunya?" Kenapa para sahabat Nabi radhiyallahu anhum lebih mencintai kematian, kehidupan akhirat dibandingkan dunia? Berbeda dengan manusia setelah mereka. Mungkin termasuk di dalamnya kita. Apa jawabannya? "Li'annahum 'ammalu al-akhirah." Yarjuna al-akhirah wa nahnu ammarna ad-dunya fa yarjuna ad-dunya. Karena mereka memakmurkan kehidupan akhirat. Saya ingin melihat rumah yang saya bangun di akhirat. Dengan cara saya bersedekah, membangun masjid, saya ingin melihat rumah saya di akhirat. Saya ingin melihat anak-anak saya nanti di akhirat bagaimana bisa bersama saya. Nah, ini Bapak Ibu, saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Orientasikan kepada anak-anak kita untuk kehidupan akhirat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, "Anna Rasulullah sallam ata Fatimah, fawajada ala babiha sitran, falam yadkhul." Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat masuk bertamu ke rumah Fatimah radhiyallahu anha. Anak keberapa beliau? Paling bungsu, Fatimah. Beliau mendapati di depan pintu Fatimah sitran. Kalau kita mungkin hordeng gitu ya. Lalu Nabi Muhammad SAW tidak masuk. Wa qallama kana yadkhul illa bada'a biha. Ya. Dan sedikit sekali beliau masuk kecuali beliau masuk melalui pintu tersebut. Faja'a Aliun radhiyallahu anhu fara'aha muhtammah fa qala malaki. Lalu Ali bin Abi Thalib sang suami datang. Kemudian Fatimah radhiyallahu anha dilihat oleh Ali bin Abi Thalib dalam keadaan sedang sedih. Kata suaminya, "Ada apa engkau wahai istriku wahai Fatimah?" Kata Fatimah, "Ja'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ilayya falam yadkhul." Tadi Nabi Muhammad SAW datang ke sini tapi tidak mau masuk rumah. Fa atahu Aliun radhiyallahu anhu. Maka sang suami datang. Ali bin Abi Thalib mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa qala ya Rasulullah, "Inna Fatimah istadda 'alayha annaka ji'taha falam tadkhul 'alayha." Wahai Rasulullah, Fatimah sedang sedih berat. Engkau mendatangi rumahnya tapi engkau tidak mau masuk dalam rumahnya. Apa sebabnya? Sebabnya hanya hoarding tadi, yang terlihat mewah tadi. Kata Rasulullah SAW, "Ma ana wad dunya, ma ana wad raqm, wa inni ra'aitu ala babiha sitran musyian." Ada apa aku dengan dunia? Ada apa aku dengan kemewahan? Aku melihat di depan pintu rumahmu ada hoarding yang begitu mewah, musyian. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ajari anak-anak kita untuk cinta akhirat agar bahagia di akhirat. Sebagaimana kita sering memikirkan ataupun bertanya kepada anak-anak kita, "Nak, nanti kalau sudah besar jadi apa, Nak?" Kita ingin bertanya kepada anak-anak kita seperti itu. Kita sering bertanya kepada anak-anak kita seperti itu. Tetapi jangan lupa sisipkan, "Nak, jangan lupa cita-citakan agar masuk surga. Cintakan dia akhirat yang kekal abadi nikmatnya, tiada tara nikmatnya. Cintakan dia akhirat." bukan hanya sekedar lulus S1, S2, S3 kemudian jadi kepala dinas dan semisalnya. Semoga ini bermanfaat, dan masih banyak lagi cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berinteraksi dengan para anak-anaknya. Wallahu alam wa sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Cukup. Jika ada yang ingin bertanya, maka dipersilakan ibu-ibu dulu, ladies first. Silakan ibu-ibu. Ada mic-nya. Bapak-bapak mungkin ada yang angkat tangan. Silakan bapak di sini. Di depan, Mas. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz. Mengenai anak Ustaz, kita misalnya sudah semaksimal mungkin mendidik anak, semaksimal mungkin sesuai kemampuan kita, juga sudah mungkin disekolahkan seperti mulai TPA sampai kelas santri selamanya. Tapi ujung-ujungnya anak ini pada saat mereka sudah usia dewasa, bahasanya itu mendablok Ustaz. Jadi artinya ya tadi jauh mungkin dari agama, sama orang tua berani melawan segala macam, dari nasihat kita sudah banyak nasihat, kemudian mereka sampai berbuat dosa dan sebagainya, apakah itu mesti ditanggung jawab sampai kita juga sebagai orang tua atau orang tadi bisa kita juga menerima akibat dari perbuatan kita? Mungkin itu dosa, padahal kita terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagus pertanyaannya Pak. Maka jawabannya adalah, satu, orang tua yang sudah berusaha untuk mendidik anaknya tetapi kemudian anaknya tidak saleh, maka orang tua tidak kena cipratannya. Bahkan disebut oleh Allah Subhanahu wa taala anak tersebut adalah bukan hasil dari orang tuanya, dengan catatan orang tuanya sudah benar-benar maksimal. Ini kita ambilkan dalilnya dari mana? Dari cerita Nabi Nuh alaihissalam. Disebutkan oleh Allah dalam surat Hud ayat 45. Allah berfirman, "Wa nada Nuhur rabbahu inna bani min ahli wa inna wa'daka al-haq wa anta ahkamul hakim." Dan Nabi Nuh alaihissalam bermunajat kepada Rabb-nya. Kan Kanaan tidak naik ke atas perahu, Pak. Akhirnya tenggelam dan dianggap sebagai orang kafir. Yang tidak naik di atas perahu pada waktu zaman Nabi Nuh itu dianggap sebagai orang kafir dan dibinasakan oleh Allah dengan air bah. Makanya Nabi Nuh alaihissalam disebut sebagai bapak manusia kedua. Kenapa? Karena dari Adam alaihissalam kan banyak tuh perkembangbiakannya, kemudian Nabi Nuh lahir, kemudian menjadi nabi, kemudian beliau berdakwah, kemudian beliau mengajak orang-orang masuk ke dalam perahu. Yang ikut dalam perahu itulah sisa dari manusia, selainnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya disebut sebagai bapak manusia kedua. Nah, Kanaan tidak masuk dalam perahu. Maka Nabi Nuh berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Wahai Rabbku, sesungguhnya anak laki-lakiku Kanaan itu adalah keluargaku dan Engkau mempunyai janji yang benar bahwa Engkau akan menyelamatkan aku dan keluargaku. Dan Engkau sebaik-baik hakim, seadil-adil hakim." Apa jawab Allah Subhanahu wa taala di ayat ke-46 dari surat Hud? Qala ya Nuh innahu laysa min ahlik. Innahu 'amalun ghairu salih. Wahai Nuh, sesungguhnya itu bukan dari keluargamu yang dijanjikan untuk diselamatkan. Sesungguhnya perbuatan-perbuatan ia adalah perbuatan yang tidak baik. Ini disebut oleh Allah. Jadi tidak bisa kesalahan anak disandarkan kepada orang tua ketika orang tua sudah maksimal, gak bisa. Ini satu. Yang kedua, jawaban atas pertanyaan tersebut adalah bahwa orang tua tidak akan menanggung anak dosa sang anak, karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra. Sebuah dosa tidak akan ditanggung oleh orang lain, pelaku dosalah yang menanggungnya, kecuali orang tuanya seperti yang dimaksudkan dalam hadis tadi, yaitu orang tuanya penipu terhadap anaknya, ngasih mainan, ngasih media sosial, ngasih tontonan yang melalaikan anaknya, ngasih main game online, apalagi sudah berbicara masalah game, Pak. Subhanallah, terlalaikan sholatnya, terlalaikan adabnya kepada orang tua, terlalaikan macam-macam. Dan game ini, Bapak Ibu Saudara-saudari, salah satu hal yang melalaikan. Dan kita wajib hati-hati, mungkin itu adalah salah satu konspirasi dari orang-orang kafir terhadap anak-anak muda Islam. Karena kan dia beralih-alih, asalnya begini game apa gitu, saya juga gak paham, kemudian beralih lagi, kemudian yang sekarang beralih lagi, terus berkembang. Dan game ini bukan hanya pada anak-anak yang berumur mungkin 15-an sampai 25, tetapi yang jenggotan pun juga kadang-kadang main PUBG, main game online. Ini hati-hati Bapak Ibu Saudara-saudari. Maka kembali ke permasalahan tadi, bahwasanya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la taziru waziratun wizra ukhra, dosa tidak ditanggung oleh orang lain. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, wa anna laisa lil insani illa ma sa'a, sesungguhnya tidak ada apa yang tidak ada dimiliki oleh manusia kecuali yang diusahakannya. Maka orang tua tidak dapat dosa atas kelakuan anaknya. Kemudian sebagai pelipur lara, Bapak Ibu Saudara Saudari, apabila kita sebagai orang tua sudah semaksimal mungkin, tetapi anaknya juga tidak bisa mendapatkan petunjuk, tidak saleh, maka ingatlah hadis Rasul, ayat Al-Quran, innaka la tahdi man ahbab, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang yang kau cintai, tapi Allah lah yang memberikan petunjuk kepada yang kita cintai. Maka terakhir saya ingin jawab, orang tua meskipun anaknya durhaka, tidak saleh, tidak sholat, melalaikan kewajiban terhadap Allah dan kepada orang tua, terus saja, terus orang tua untuk membimbingnya. Yang kedua, jangan lupa al-hidayah biadillah, yang memberi petunjuk siapa? Allah. Maka mintalah kepada Allah. Wallahi Bapak Ibu, doa itu jangan pernah diremehkan. Sekasar apapun anaknya, ketika Allah sudah memberikan petunjuk kepada anak tersebut, pasti berubah. Jangan pernah. Makanya para ulama mengatakan, ad-du'a miftahu kulli khair. Doa kunci segala kebaikan. Di zaman sekarang kan zaman yang individualis. Anak kita kalau sudah pegang handphone, masuk kamar, habis sekolah masuk kamar, kunci pintu. Dia sholat gak sholat kita gak tahu, apalagi kita sibuk di kantor, dan itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Kemudian apa yang dia tonton kita gak tahu, itu semua akan diminta pertanggungjawaban. Mungkin orang tuanya ahli masjid, orang tuanya ahli tarawih, tetapi ternyata anak-anaknya di tengah jalan kebut-kebutan narkoba. Bulan Ramadan, orang tuanya Dewan Kemakmuran Masjid, orang tuanya panitia kajian Islam. Maka hati-hati ini Bapak Ibu Saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah SWT. Sebagaimana yang saya katakan tadi, dan itu perkataan Umar bin Khattab, bahwa orang tua akan ditanya oleh Allah terlebih dahulu tentang anaknya, sebelum anaknya ditanya oleh Allah tentang baktinya kepada orang tua. Wallahu a'lam. Nah, mungkin ada, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Itu pertanyaan singkat saja, Ustaz. Ulun ini punya kebiasaan dengan anak itu kalau anak berangkat itu salaman, kemudian ulun cium kebiasaan anak ulun itu sambil menasihati, sambil meluk gitu, Ustaz. Anak laki-laki. Nah, kemudian ulun punya menantu deh dengan anak wanita perempuan. Ini kan menantu perempuan ini ulun pinginnya kayak anak laki ulun juga yang meluk, sambil tapi aku masih belum tahu hukum tentang itu dengan menantu ini, apakah cukup salaman saja, apakah sambil cium pipi juga seperti aku laki-laki. Itu pertanyaan pertama. Dan yang kedua tentang perbedaan dan peramahan dalam Islam tadi, agar menantu menikah nama yang baik-baik. Nah, seiring sering banyak malam-malam kita kayak di perpus yang keluarga komentar di sesuai nomor namanya ganti. Padahal dulu-dulu juga banyak juga yang malam-malam yang baru masuk Islam. Nah, apakah harusnya mengganti nama ini atau kalau nama itu baik saja dibiarkan saja itu saja? Iya. Bagus pertanyaannya, maka jawabannya adalah yang pertama, untuk hubungan mertua dengan menantu perempuan, maka sebatas kewajaran. Seperti misalkan menantu perempuan mencium tangan, maka boleh. Ya. Adapun mertua laki-laki mencium pipi menantu perempuan, maka lebih baik dijauhi. Karena kenapa? Karena dikhawatirkan bagaimanapun dia, meskipun dia mahram, mahram itu artinya muhrim kalau bahasa Indonesianya, mahram, maka dikhawatirkan akan terjadi sesuatu fitnah di antara anak-anaknya. Nah, lebih baik tidak demikian. Cium tangan sudah mencukupi. Kalau seandainya perlu, maka menantu perempuannya yang mencium kepala laki-laki, kepala bapaknya ataupun mertuanya boleh. Ya, menantu perempuan mencium kepala sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dicium kepalanya ketika meninggal oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, karena Abu Bakar As-Siddiq menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka termasuk bakti anak kepada orang tua adalah mencium kening kepala orang tua, kepala bapak, ibu, ya. Adapun selainnya maka lebih baik dijauhi agar tidak terjadi fitnah di antara keluarga tersebut. Kemudian yang kedua, apakah seorang yang baru masuk Islam diwajibkan untuk mengganti nama? Ingat, kita berbicara hukum Islam. Hukum Islam itu tidak lebih daripada hukum pembebanan dalam Islam yang disebut dengan dalam bahasa ilmu fikih ahkam taklifiyah. Hukum pembebanan dalam Islam itu tidak lebih dari lima. Pertama, wajib, sunnah, mubah, makruh, haram. Yang jelas makruh, haram dan makruh tidak. Maka di antara tiga ini, apakah mengganti nama bagi seorang mu'alaf mubah atau sunnah atau wajib? Kalau wajib tidak dilakukan berarti berdosa dan diancam siksa karena dia perintah yang keras. Kalau sunnah jika tidak dilakukan maka berarti dia tidak berdosa dan tidak diancam siksa karena hanya disunahkan. Adapun mubah tidak dianjurkan, tidak juga diperintahkan. Maka jawabannya adalah bahwa wallahu a'lam, pendapat yang lebih kuat, tidak mubah. Artinya bagi seorang mu'alaf ingin mengganti nama itu mubah. Mau dia ganti namanya, tidak ganti namanya, mubah. Dengan catatan namanya tidak berkonotasi jelek. Ataupun namanya tidak merupakan penghambaan diri kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Karena para ulama bersepakat bahwasanya semua nama yang menghambakan diri kepada Allah kepada selain Allah Subhanahu wa taala maka diharamkan, wajib diganti. Adapun namanya seperti Mas Deddy Kobuzer misalkan, maka namanya nama biasa kemudian nama umum maka tidak wajib untuk diganti. Ya. Tidak juga sunnah untuk diganti, akan tetapi dia mubah. Kalau ingin mengganti nama mungkin menjadi Ahmad Deddy Cahyadi, ya itu boleh-boleh saja. Ya, mubah-mubah itu tidak diperintahkan, tidak juga dilarang. Dan kepada seluruh mu'alaf, kita doakan mudah-mudahan mereka semua istiqamah kepada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang paling utama setelah masuk Islam, wajib menuntut ilmu agama. Jangankan orang yang baru masuk Islam, yang muslim dari lahirnya, dari rahim ibunya, itu wajib dan selalu diwajibkan untuk menuntut agama, ilmu agama. Kenapa? Karena Islam ini dibangun di atas ilmu. Kita tidak bisa beribadah, bermuamalah, berakhlak kecuali di atas ilmu agama. Maka wajib untuk menuntut ilmu agama. Ini kira-kira yang bisa kita sampaikan. Ibu-ibu ada? Gak ada. Taib. Ini yang kira-kira yang bisa kita sampaikan, apa yang baiknya dari Allah Subhanahu wa taala kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, syadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.